Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan istiqamah untuk terus-menerus melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-85. Hari ini kita berada di halaman 333, masih tentang wasail allati tusilu ila syirkil akbar, sarana-sarana yang mengantarkan kepada asyirik al-akbar, yaitu syirik yang besar. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, walidzalika, oleh karenanya, lam yathbut an ahadin minas sahabati annahu qasada syai'an min hadhil amakin litabarruki biha. Oleh karenanya, kata beliau, tidak ada riwayat dari seorang sahabat pun bahwa ada di antara mereka yang menyengaja mendatangi tempat-tempat tersebut dalam rangka bertabarruk, baik dengan menciumnya atau dengan mengusap-usap tempat tersebut atau lain sebagainya. Tentunya kalimat ini terkait dengan pembahasan kita sebelumnya, bahwasanya di pertemuan yang lalu dilarang kita melakukan tabarruk, yaitu mencari keberkahan dengan waktu tertentu atau dengan tempat-tempat tertentu yang tidak memiliki dalil atau yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan contohnya, misalnya Jabal Thur, Gua Hira, atau puncak Arafat yang mana di sana ada tiang. Itu tidak ada dalil baik dari Al-Quran ataupun dalil dari Al-Hadis yang memerintahkan kita bertabarruk mencari keberkahan dari tempat-tempat tersebut. Dan di antara dalil bahwa mencari keberkahan dari tempat-tempat tersebut adalah tidak disyariatkan yang barusan kita baca, ya, lam yathbut an ahadin minas sahabati أنه قصد شيئا من هذه الأماكن للتبرك. Tidak ada satupun dalil yang sahih, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan ada seorang sahabat Nabi yang mendatangi tempat-tempat tersebut dalam rangka bertabarruk. Baik dalam bentuk mencium tempat tersebut, ataupun mengusap-ngusap tempat tersebut, atau menulis sesuatu. Ini banyak dilakukan kaum muslimin. Mereka datang ke Gua Hira, lalu mereka tulis di dinding Gua Hira tersebut. Mereka naik ke Jabal Arafat, kemudian mereka tulis di tiang yang ada di atasnya, ya, tulisan Fulan bin Fulanah, ya, Fulan bin Fulan, ya, dengan Fulanah bin Fulan misalnya, ditulis di dinding tersebut, ya, dengan harapan, ya, pernikahan mereka akan kekal, ya, akan langgeng, akan awet, dan lain sebagainya. Ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Padahal tidak ada dasarnya, baik dari Quran, baik dari As-Sunnah, baik dari kebiasaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, begitupun kebiasaan para tabi'in, dan kita tidak juga mendengar dari para imam-imam yang saleh, imam-imam yang diikuti, ya, al-a'immatul arba'ah misalnya, imam-imam yang empat, atau para imam ahlul hadis, ya, seperti Imam Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya, tidak kita dapatkan riwayat tersebut. Lalu dikatakan di sini, wala anna ahadan minhum qasadaha litta'abbudi lillahi fiha. Sebagaimana kita tidak mendapatkan satu riwayat yang sahih bahwa ada seorang sahabat yang sengaja mendatangi tempat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada penjelasan terkait dengan salah satu riwayat yang sering dipakai untuk membenarkan perbuatan tersebut. Dikatakan di sini, wa amma ma jaa'a an ibni Umar. Adapun riwayat yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar, min salatihi fi mawadi'i shalla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari salatnya Ibnu Umar di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa radhiyallahu ta'ala anhu lam yusafir ilaiha. Kata beliau, Ibnu Umar tidak safar ke tempat tersebut. Walam yaqsud ziyarataha. Dan Ibnu Umar tidak memaksudkan mendatangi tempat tersebut. Wa huwa fi makanin akhar. Dan beliau di tempat yang lain. Wa innama, akan tetapi, lamma marra biha wa huwa fi tariqihi fi safarihi. Ya, tetapi Ibnu Umar sedang lewat di tempat tersebut. Beliau sedang melakukan safar. Wa huwa fi waqti sholatin. Ya, dan saat itu Ibnu Umar berada di waktu sholat. Au yuridu an yusalliya nafilatan muayyanatan shalla fiha hadhihi shalah. Atau Ibnu Umar hendak melaksanakan salat tertentu dari diantara salat-salat sunnah, maka beliau melaksanakan salat tersebut. Fahuwa yajibu an yuwafiqa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi suratil fi'li la ghair. Artinya Ibnu Umar ingin mengikuti bentuk perbuatan Nabi dan bukan yang lain. Bukan tempatnya, tapi Ibnu Umar ingin mengikuti bentuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terkait dengan riwayat dari Ibnu Umar. Jadi mengikuti perbuatan bukan takzim terhadap tempat tertentu, bukan dalam rangka memuliakan tempat tertentu. Kemudian dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Telah sahih dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Tidak boleh kalian melakukan safar. Tentunya safar ini membutuhkan persiapan, kendaraan, barang-barang yang diikat dan lain sebagainya. Nabi berkata, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh dalam rangka beribadah kecuali ke tiga masjid. Apa tiga masjid itu? Masjidi hadza, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Aqsa. Hanya tiga itu. Jadi kita tidak bisa atau tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar perjalanan jauh dalam rangka melaksanakan ibadah atau dalam rangka mencari keberkahan di tempat tersebut kecuali ketiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Adapun selain dari tiga masjid tersebut tidak memiliki keutamaan yang khusus. Ya, tidak memiliki keutamaan tertentu. Keutamaannya umum. Baik itu masjid di Jawa atau masjid di Sumatera, di Kalimantan, dimanapun masjidnya. Masjid-masjid itu tidak memiliki kelebihan. Sama seperti masjid yang lain. Di rumah saya, dekat rumah ada masjid, ada musholla. Ya, di pusat kota Jakarta ada masjid, Istiqlal, besar. Apakah sholat di Masjid Istiqlal lebih besar pahalanya dibandingkan sholat di musholla yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumah saya misalnya? Sama saja. Nanti yang membedakan adalah sejauh mana keikhlasan kita dalam beribadah dan sejauh mana ittiba' mengikuti Nabi SAW. Tidak jauh dari rumah saya ada masjid, ada musholla. Tapi di Banten ada Masjid Agung misalnya. Atau ada Masjid Kudus di Jawa Tengah. Mana yang lebih utama? Sholat di masjid dekat rumah atau di masjid yang jauh? Yang dibangun oleh para wali. Atau dibangun oleh orang-orang yang saleh. Tidak ada keutamaan yang khusus. Ya, tidak ada keutamaan yang khusus. Sama saja. Oleh karenanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh ya melakukan safar, perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, min ajlil ibadah, dalam rangka beribadah, kecuali ketiga tempat, yaitu masjidi hadha, masjidku ini, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, ya, di Makkah Al-Mukarramah, wa Masjidil Aqsa. Hadis ini adalah hadis yang sahih, rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika mengomentari hadis ini, hadis yang barusan kita bacakan, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa komentar beliau ketika menjelaskan hadis ini? Beliau berkata, makna hadis La tushaddu ar-rihalu. Tidak boleh kita melakukan perjalanan yang jauh, safar. Ila masjidin minal masajid. Menuju masjid di antara masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Atau ila makanin minal amkinati li ajli dzalikal makan. Atau tidak boleh kita mendatangi satu tempat, ya, disebabkan tempat tersebut, ya, tidak boleh kita mendatangi satu masjid yang jauh disebabkan masjid tersebut. Artinya disebabkan keyakinan bahwa masjid tersebut memiliki kelebihan, memiliki fadilah melebihi masjid-masjid yang lain. Illa ila salas al-mazkurah. Kecuali ke masjid-masjid yang disebutkan. Wa mimma yadullu ala anna al-murad fil hadis al-amakin wal-buqa inkaru Abi Basrah al-Ghifari ala man safara ila Jabalit Tur. Yaitu seorang sahabat mengingkari, ya, seorang sahabat yang lain atau mengingkari seseorang yang hendak melakukan safar ke Gunung Tur. Ke Gunung Tur. Ya. Wa Turi Sinin. Gunung Tur. Wastidlaluhu bihadzal hadis. Kemudian sahabat yang mulia ini berdalil dengan hadis tersebut. Ya, ada yang menyengaja ingin safar ke Gunung Tur, beribadah di sana. Karena disebutkan dalam Al-Quran. Maka sahabat yang bernama Abi Basrah Al-Ghifari melarang perbuatan tersebut, lalu berdalil dengan hadis, la tushaddu ar-rihal illa ila thalathah masajid. Ya, tidak melakukan perjalanan panjang untuk mendatangi satu tempat dalam rangka beribadah, kecuali ketiga masjid. Masjid Hadza, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Hadza, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa sabata an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu alladhi huwa tsanil khulafa ar-rasyidin alladzina umirna bittiba'i sunnatihim. Dan telah sahih dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, khulafaur rasyidin yang kedua, yang kita diperintahkan mengikuti sunnah mereka, annahu, sesungguhnya beliau Al-Faruq Umar ibn al-Khattab, lamma ra'an nasa wa huwa raji'un minal hajj, tatkala Umar pulang dari haji, lalu beliau radhiyallahu ta'ala anhu melihat manusia yanziluna fayusalluna fi masjidin. Mereka turun dalam perjalanan pulang dari haji menuju Madinah. Mereka turun di satu tempat, singgah di satu tempat. Mereka singgah di satu tempat. Fayusalluna fi masjidin. Maka mereka dengan sengaja berhenti lalu sholat di satu masjid. Fasa'ala anhum. Maka Umar bertanya tentang kondisi tersebut. Maka mereka menjawab, masjidun sholla fihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, ini adalah masjid di mana Nabi pernah sholat di dalamnya. Itu jawaban manusia ketika ditanya oleh Umar ibn al-Khattab, kenapa kalian serempak berhenti di sini? Kenapa tidak dilanjutkan pulang? Ya, kenapa kalian berhenti di tempat ini? Maka mereka menjawab, masjidun salla fihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masjid yang pernah digunakan salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya, Umar ibn al-Khattab berkata, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kalian. innahum ittakhadhu athara anbiya'ihim bi'an. Karena mereka menjadikan bekas-bekas peninggalan nabi mereka bi'an. Apa itu bi'an? Mu'allib ketika menjelaskan makna bi'an, kata beliau adalah al-bi'a' jam'u bi'ah. Bi'ah. Ya. Bikasril ba' wahiyal makanu alladhi yata'abbadu fihi al-yahudu wal-nasara. Yaitu tempat yang biasa digunakan untuk beribadah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini ada di Kamus Al-Misbah. Ya, dan lain sebagainya. Jadi Umar Ibn Al-Khattab bertanya, ini kalian kok turun di tempat ini? Ada apa memang? Kok kalian sholat di sini? Apa ada keutamaannya Nabi bersabda atau ayatnya turun? Oh tidak, Nabi pernah sholat di sini. Maka Umar berkata, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kalian. Annahum dikarenakan mereka ittakhazu menjadikan athara anbiya'ihim bi'an. Mereka menjadikan bekas-bekas peninggalan para nabi mereka sebagai bi'an. Sebagai tempat ibadah. Ya. Bi'a' tadi tempat ibadah yang biasa digunakan Yahudi dan Nasrani. Man marra bi syai'in min hadhihi al-masajid. Barang siapa yang lewat di tempat-tempat seperti ini. Ya, seperti masjid yang katanya Nabi pernah salat di sini. Fa hadaratis salatu falyusalli. Apabila dia lewat di tempat tersebut berbarengan dengan waktu salat, salatlah di situ. Wa illa falyamdi. Tapi kalau waktu salat belum datang, lanjutkan perjalanan kalian. Perhatikan para pemirsa Niaga TV. Bagaimana sikap Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Beliau melakukan perjalanan pulang dari haji. Sekembalinya ke Madinah, beliau melihat sekelompok orang yang berhenti di satu tempat. Lalu mereka sholat di tempat tersebut. Umar berkata, kenapa kalian sholat di tempat ini? Apa ada keutamaannya? Apakah Nabi pernah mengabarkan ada pahalanya seperti sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, Nabawi 5.000 kali, ya Al-Aqsa 500 dalam riwayat 1.000. Apakah ada dalilnya seperti itu? Tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Hanya saja memang Nabi pernah sholat di tempat ini. Beliau berkata, kebinasaan umat sebelum kalian adalah mereka menjadikan bekas-bekas peninggalan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa yang harus kalian lakukan, kata Al-Faruq, Umar Ibn Al-Khattab. Apabila kalian melewati tempat seperti ini, yang disebut bahwa Nabi pernah sholat di tempat tersebut. Ketika kalian melewati tempat ini, lalu datang waktu sholat, sholatlah, silahkan, tidak masalah. Sholat di tempat tersebut tidak masalah. Ya. Wa illa falyamdi. Tapi kalau waktu sholat belum datang, kalian bertepatan lewat tempat-tempat tersebut, lewati saja. Lewati saja. Lanjutkan perjalanan kalian. Ya. Hadis ini adalah riwayat. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Begitupun Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Kemudian Sa'id dalam kitab Al-Iqtida. Ibnu Waddah dengan isnad yang sahih. Rijaluhu kufiyun thiqat. Para periwayatnya adalah para periwayat kufi yang terpercaya. Rijalus sahihain. Para periwayat sahihain Bukhari dan Muslim. Waqad sahahahu Ibnu Taimiyah rahimahullah fi fatawah. Ya, telah disahihkan hadis ini oleh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. Wal Hafiz Ibnu Hajar fil Fath. Sebagaimana disahihkan oleh Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 569. Ya, juz 1 halaman 569. Maka beliau penulis buku ini rahimahullahu taala berkata, "Fahadha qawlu al-Khalifah Ar-Rashid Umar ibn al-Khattab." Itulah ucapan Umar ibn al-Khattab, "Alladhi qala anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam." Di mana Nabi pernah bersabda tentang beliau, yaitu tentang Umar bin Khattab,

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Silakan Pak Saifullah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Masyaallah. Sehat, Pak Ustaz. Alhamdulillah, sehat wal afiat. Ini Pak Ustaz mau bertanya, Pak Ustaz. Silakan, Pak. Gimana nih, Pak Ustaz, hukumnya kan kalau kita kan ada Ustaz yang mengatakan bahwa kalau kita memakai gelang dilarang kalau seorang laki-laki karena menyerupai wanita. Baik. Dan apa bedanya Pak Ustaz dengan ini, dengan apa namanya, dengan jam tangan, kan apa bedanya gitu Pak Ustaz? Kenapa kita diperbolehkan pakai jam tangan? Apa bedanya dengan gelang gitu Pak Ustaz? Pertama saya ingin katakan ke Pak Saifullah, perkataan Ustaz tersebut bukan dalil. Perkataan Ustaz tersebut bukan dalil. Artinya ketika dia mengatakan memakai gelang tangan adalah pasti menyerupai wanita, belum pasti. Kebudayaan berbeda-beda. Antara satu daerah dengan daerah lain memiliki kebiasaan. Di satu daerah itu adalah kebiasaan wanita. Tapi di tempat lain belum tentu itu kebiasaan wanita. Artinya ucapan dia tidak bisa dijadikan sebagai rumus untuk menghukumi perkara yang lain. Tapi dia berpendapat bahwa itu menyerupai wanita. Apakah itu menyerupai wanita? Bisa iya, bisa tidak. Kalau bentuknya seperti punya wanita, ya wanita. Tapi kalau bentuknya misalnya laki-laki, ya laki-laki. Oh, gitu. Baik. Jadi berbeda ya pengusahaan dengan jam tangan? Sangat berbeda, sangat berbeda. Jam tangan dipakai oleh laki-laki. Jam tangan bukan kekhususan wanita. Masih Ustaz, sudah tidak ada lagi katanya. Jazakallah Pak Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan, apakah seorang muslim yang mengatakan semakin panjang jenggot, semakin goblok? Ini termasuk menghina Nabi dan bisa dihukumi murtad. Allah alam bisawab ya, kalau dia menghina, kalau yang dia hina adalah syariatnya, tentunya ini satu ucapan yang berbahaya. Kalau yang dihina syariatnya. Tapi kalau yang dihina saya misalnya, Anda ini makin panjang jenggot Anda makin goblok, maka jatuhnya hinaan kepada saya. Ya, jatuhnya hinaan kepada saya. Kepada oknum yang berjenggot misalnya. Ini harus dibedakan. Ya, menurut saya harus dibedakan. Jangan sampai, ya kita tidak setuju dengan ucapan tersebut. Tetapi di waktu yang sama, menurut saya kita juga harus mendudukkan masalah ini. Apa maksud Anda mengucapkan makin panjang jenggotnya makin goblok? Oh, itu kelompok Fulan bin Fulan. Oh, bukankah para ulama juga berjenggot? Maksudnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya berjenggot, Kiai Haji Ahmad Dahlan berjenggot, ya, dan para ulama berjenggot. Tuanku Imam Bonjol berjenggot, para ulama berjenggot. Para nabi, bukan itu yang saya maksud. Tapi konteksnya adalah si fulan yang sedang dia kritik, yang sedang dia bicarakan itu makin panjang jenggotnya makin goblok. Walaupun itu kalimat yang sangat tidak bijak. Kalimat yang sangat buruk menurut saya. Walaupun untuk sampai kepada ponis bahwa dia murtad, bahwa dia keluar dari Islam, tentunya ini bukan perkara yang sederhana. Ini bukan perkara yang mudah. Ya, mengatakan murtad artinya keluar dari Islam, artinya kafir, artinya dia tidak boleh disolatkan, tidak boleh menikahkan. Ini tidak sederhana. Ya, oleh karenanya masalah-masalah seperti ini kita jelaskan bahwa jenggot itu syariat. Ya, Rasulullah berkata, khaliful musyrikin, selisihlah orang-orang musyrik dan orang-orang majusi. Ya. Rasulullah berkata qassus syarif wa'ful liha, tipiskan kumismu dan biarkan janggutmu. Begitu pesan Nabi. Jadi kalau yang dihina adalah syariatnya, maka ini, dan dia tahu itu syariat, bisa saja, bisa dalam kondisi tertentu bisa keluar dari Islam. Tapi kalau yang dia bicarakan adalah pada konteks kelompok tertentu, pada konteks orang tertentu, maka itu hinaan dan tidak pantas. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, merendahkan kaum yang lain, tidak diperbolehkan. Apalagi yang dihina adalah sesuatu yang menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissab. Ada Ummi di Padang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Boleh ya? Silakan Ibu. Maaf ini. Untuk zakat harta Ustaz, apakah satu keluarga sekali istri punya harta? Mas ada 30 gram. Suami juga punya uang. Kejumlahkan juga ada agak 20 gram. Kan artinya sudah 20 gram lebih. Ya. Apakah untuk berzakat harta dikumpulkan dengan suami istri atau masing-masingnya? Baik. Karena kan istri punya, kalau punya usaha juga, usaha kan, dia ada uang dia. Ada milik suami, ada milik istri. Apakah dikumpulkan dengan keluarga untuk berzakat atau masing-masingnya cukup? Misalnya berzakat. Baik. Nah, itu yang kedua, boleh saja. Baik. Yang kedua, bolehkah seorang ibu berzakat kepada anaknya yang miskin, anak perempuan yang miskin hidupnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang ibu memberikan zakat kepada anaknya yang miskin? Baik. Baik. Ya. Baik. Allah alam bisab ya. Kalau memang suami memiliki harta tersendiri, istri memiliki harta tersendiri, artinya suami memiliki pemasukan, memiliki usaha, istri pun memiliki usaha, ya, yang dia memiliki pemasukan setiap bulannya, ya, dia memiliki penghasilan dari usaha tersebut. Allah alam bisab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama, masing-masing memiliki perhitungannya. Artinya suami dia punya usaha, dia punya misalnya perkebunan, dia punya perdagangan, dia punya usaha banyak, ada hasilnya setiap bulan yang kalau dikumpulkan di akhir tahun melewati nisab, melewati batas minimal wajibnya zakat. Begitupun istri, alhamdulillah Allah kasih dia kelapangan, dia punya usaha online, bagus usahanya, menghasilkan uang usahanya, ya, menghasilkan uang, dan di akhir tahun melewati nisab juga. Ada harta suami, ada harta istri, kan begitu. Istri mendapatkan harta suami paling maksimal seperempat kalau suaminya meninggal. Tapi kalau suaminya punya anak dan meninggal punya anak seperdelapan. Begitupun sebaliknya. Ada harta istri. Kalau seandainya nanti istri meninggal, apakah suami punya hak? Punya. Ya, bisa dapat dia setengah kalau istrinya tidak punya anak. Tapi seperempat kalau istrinya punya anak. Artinya masing-masing ada hitungan hartanya. Ya. Kalau harta suami sudah sampai nisab dan haul, wajib zakat 2,5%. Begitupun kalau harta yang dihasilkan oleh istri sudah sampai nisab dan haul, wajib dikeluarkan 2,5%. Allah alam bisab. Pertanyaan yang kedua, bolehkah seorang ibu memberikan zakat malnya kepada anaknya? Ya, zakat mal. Wallahu bisawab, kata para ulama, kalau seandainya anak itu adalah masih di bawah pertanggungan orang tua, maka tidak bisa, masih di bawah pertanggungan. Ya, di bawah pertanggungan orang tua. Orang tua memang wajib menafkahi, maka tidak boleh. Sebagaimana seorang anak tidak memberikan zakat kepada ibunya, karena memang ibunya atau ayahnya, ya, ada kondisi di mana si anak itu yang menafkahi. Ya. Tetapi kalau memang si anak perempuan itu sudah menikah, sudah punya suami, kondisinya sulit, ya, sudah, artinya sudah terpisah dengan orang tuanya, yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak masalah. Yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak masalah. Allah alam bissawab. Ada Pak Muzakir di Solok. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Muzakir dari Solok, Sumatera Barat. Masya Allah, silahkan Pak Muzakir. Ya, saya tanya dulu Ustaz tentang jenggot dan celana Al-Quran. jenggot, celana cingkrang. Ada apa dengan jenggot? Apakah jenggot dan celana cingkrang ini sudah sepadat keempat mazhab? Jenggot dan celana cingkrang? Sepadatkah keempat mazhab atau ada kilatnya? Baik, itu saja Bapak. Sebab saya lihat masih banyak ustaz-ustaz kiai-kiai yang mencukur jenggotnya dan tidak berkelana cingkram. Baik, itu saja. Itu yang saya katakan, bagaimana Ustaz pada kilaf akan sepatutnya pasal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan jenggot dan cingkrang, Allahu a'lam bishawab. Kalau dari sisi afdholiyah itu dari sisi keutamaan, bahwa berjenggot itu utama, berjenggot itu mengikuti Nabi, yang saya tahu tidak ada perdebatan. Dari sisi keutamaan, mana yang lebih utama, berjenggot atau tidak berjenggot? Atau pernyataan bahwa berjenggot adalah mengikuti perintah Nabi, itu tidak ada perdebatan. Yang saya tahu tidak ada perdebatan. Hadisnya jelas, hadisnya sahih. Qassus syarif wa'ful liha. Tipiskan kumis dan biarkan janggut. Jelas, tidak ada seorang ulama yang mengingkari hadis ini. Tetapi yang mereka perdebatkan adalah wajib atau sunnah itu. Bukan masalah jenggotnya, jenggotnya sepakat, itu syariat, itu perintah dari syariat. Tapi yang diperdebatkan adalah menghukumi ini wajib atau sunnah. Perdebatannya bukan itu teroris atau bukan teroris. Itu radikal, enggak ada perdebatan itu di ulama sebelumnya. Yang mereka perdebatkan itu wajib atau sunnah, begitu aja perdebatannya. Tapi mereka sepakat, berjenggot lebih utama, berjenggot lebih baik. Sebagaimana para nabi dan rasul berjenggot, para sahabat berjenggot. Jadi yang diperdebatkan, hukumnya, wajib atau sunnahnya, itu yang diperdebatkan. Tapi jenggot sebagai satu syariat, disepakati oleh para ulama. Syariat dalam arti, diperintahkan untuk dibiarkan, tidak dipotong. Itu ulama mengatakan hal yang sama. Karena hadis menyatakan begitu. Begitupun masalah isbal. Para ulama sepengetahuan saya, wallahu a'lam bishawab, dari apa yang saya baca, tidak berdebat bahwa yang bagus, yang suci bagi seorang laki-laki adalah kainnya di bawah mata kaki. Hadisnya jelas. Rasulullah SAW berkata, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa yang ada di bawah mata kaki dari kain itu di neraka. Ya, tapi mereka berbeda pendapat. Atau dalam riwayat dikatakan pakaian seorang muslim itu setengah betisnya. Dalam riwayat begitu. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa kain yang paling suci dan paling bagus itu di atas mata kaki. Tetapi yang diperdebatkan oleh ulama, kalau dia melewati mata kaki, apakah haram itlaqan, haram secara mutlak, ataukah haram ketika sombong? Itu yang diperdebatkan. Jadi harus diingat baik-baik, yang diperdebatkan itu adalah ketika kain di bawah mata kaki, bukan ketika kain di atas mata kaki. Ketika kain di atas mata kaki, tidak ada perdebatan yang saya tahu. Itu utama, itu fadilah, itu bagus. Tapi yang diperdebatkan, kalau sampai turun di bawah mata kaki, itu haram secara mutlak atau keharam ketika sombong. Itu yang menjadi bahan perdebatan di dalam kitab-kitab fikih. Allah alam bisa. Ada penelpon sepertinya yang masuk. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Yusuf di Sumedang. Iya. Begini Pak Ustaz. Saya dengar bahwa apabila menjadi imam, bacaan yang dimulai surat Al-Fatihah tidak dimulai dengan kalimat Bismillah, hanya dimulai dengan kalimat dari Alhamdulillah. Baik. Apakah itu benar? Baik, itu saja Bapak. Itu yang kedua. apabila seorang imam baru turun dari mimbar, apakah imam mempunyai kewenangan sebelum menghadap kiblat, menghadap dulu ke jamaah untuk memberikan isyarat atau untuk berbicara seperti begini, tolong safnya diluruskan dan dibereskan. Apakah itu tidak membatalkan? Terus yang satu lagi, mana yang lebih afdol? Gitu, ketika habis salam dalam berjamaah sholat Jumat ini, mana yang lebih afdol? Apakah kita langsung mengangkat tangan untuk berdoa? Apakah kita membaca Fatihah An-Nas, Al-Ikhlas dan Al-Falaq 7 kali 7 kali? Baik, penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah membaca apa, itu perdebatan yang panjang ya. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, ya fikih perbandingan mazhab atau kitab-kitab tafsir, itu akan ketemu. Ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika membahas Bismillahirrahmanirrahim, itu beliau membawakan dalil dari dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ya rahimahumullah, yang mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah dan dia adalah bagian dari semua surat dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah ya, hadis siapa itu, ada hadis Abu Hurairah diceritakan bahwa beliau melaksanakan salat, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Abu Hurairah menjaharkan basmalah. Setelah itu di akhir Abu Hurairah berkata, wallahi inni la ashbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya siapa? Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang mengatakan membaca bismillah adalah mustahab dan artinya dianjurkan dan tidak wajib. Ya, membaca basmalah adalah dianjurkan dan tidak wajib. Dan basmalah posisinya adalah ayatun mustaqillatun fi awwali kulli surah. Ayat tersendiri yang muncul di setiap awal surat. Ya, membacanya tidak wajib tapi sunnah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik. Dalil mereka adalah hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, yang berkata bahwa aku sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abi Bakar, di belakang Umar dan Uthman, aku tidak mendengar mereka membaca bismillah. Aku tidak mendengar mereka membaca bismillah. Walaupun nanti dalam riwayat dikatakan menjaharkan, bukan tidak membaca. Ini perdebatan. Begitupun dalil mereka adalah hadis yang mengatakan bahwa Allah berfirman, apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan berfirman, Hamidani Abdi. Hambaku sedang memujiku. Dan di situ Allah memulainya dengan Alhamdulillah, tidak dengan Bismillah. Apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Nah, itu masalah yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Walaupun di kita, ya, yang saya lihat, yang diamalkan, di kita ada dua mazhab. Antara mazhab Syafi'i atau Hambali, itu yang dipakai. Apa itu mazhab Syafi'i? Ya, menjaharkan basmalah. Menjaharkan basmalah. Ya, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Atau mazhab Hambali, mensirkan basmalah. Artinya bukan tidak membaca, tapi mensirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi, disirkan. Itu yang banyak diamalkan di kita. Ya, walaupun tidak kita pungkiri ada mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik yang menganggap membaca basmalah adalah sunnah, bukan wajib. Adapun dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad itu wajib. ya, walaupun nanti berbeda bagaimana caranya, dan pendapat yang paling kuat dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi, sebagaimana Ibnu Qayyim berkata hal itu dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, apabila imam turun dari mimbar, ya kemudian bolehkah dia meluruskan dan merapatkan barisan makmum? Tidak masalah. Kenapa? Tidak ada larangan. Ya, imam turun dari makmum dari mimbar setelah dia berkhutbah, lalu dia menghadap makmum sambil berkata sawu sufufakum. Diluruskan dan rapatkan saf kalian. Tidak masalah. Ya, pertanyaan yang ketiga, kalau setelah salat Jumat mana yang lebih utama? Baca Fatihah kah atau membaca membaca Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, mana yang lebih utama? Yang utama adalah yang dicontohkan oleh Nabi. Dan setahu saya, wallahu a'lam bishawab, di antara kebiasaan Nabi setelah salat adalah beristighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, ya tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, sampai akhir. Itu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Ada Bapak Effendi di Sumatera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini ada yang mau ditanyakan tentang giring-giring, Ustaz. Apakah giring, seperti giring-giring mainan anak-anak, Ustaz? Bagaimana itu, Bapak? Kalau bahasa Sundanya, krecek. Apakah giring-giring ini termasuk lonceng yang dilarang seperti yang dikatakan terhadap lonceng binatang? Ataukah giring-giring untuk mainan anak-anak itu diperbolehkan, Pak? Giring-giring yang kecerek-kecerek itu, Pak? Iya, yang kecerek-kecerek itu, Pak. Yang untuk mainan anak-anak. Apakah itu diperbolehkan untuk diberikan kepada anak? Atau itu merupakan bagian yang dilarang? Baik, itu saja, Bapak. Oke, jazakallahu khairan. Baik. Allah al-Misaf, ya. Ya, yang saya pahami dari apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa hukum anak-anak itu berbeda dengan hukum orang dewasa. Ya, salah satu contoh saja dalam masalah gambar dan boneka. Gambar dan boneka. Ya, pada anak-anak dia lebih lapang hukumnya. Ya, pada anak-anak dia lebih lapang. Artinya lebih lapang, tidak seperti hukum misalnya boneka atau patung lah ya, untuk orang dewasa ini dilarang, diharamkan. Tapi untuk anak-anak, para ulama mengatakan tidak masalah. Sebagaimana Ibunda Aisyah dahulu memiliki boneka dan Nabi tidak mengingkarinya. Ya, boneka kuda bersayap. Ya. Artinya ada hal-hal yang memang bagi anak-anak itu ada pengecualian. Termasuk menurut saya, Allah alam bisab kecerek-kecerek seperti itu. Hanya untuk sebagai apa, membantu apa motorik dia untuk tumbuh, gerakan tangan. Karena ketika ada bunyi, dia semangat menggerakkan tangannya. Itu membantu apa motorik anak untuk bergerak. Kalau menurut saya, Allah alam bisa pada kadar tersebut, nggak ada masalah. Sebagaimana tidak masalah mereka memainkan apa boneka, yang tadinya kan itu patung, menyerupai makhluk, tidak diperbolehkan. Tapi karena itu konteksnya anak-anak, maka diperbolehkan. Allah alam bisa. Kita kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita safar hanya 30 kilo, apakah kita menjamak salat? Menurut jumhurul ulama tidak boleh. Ya, tidak boleh menjamak salat. Ya, dalam jarak 30 kilo itu belum jarak safar menurut jumhurul ulama. Dan itu pendapat yang lebih kuat, pendapat Ibnu Abbas dan pendapat sahabat yang bernama Ibnu Umar. Ya, Allah alam bissawab. Kalau saya dulu pergi sama suami, kami cari hotel dekat masjid karena mudah mendapatkan makanan halal. Apakah itu boleh? Nggak ada masalah. Karena kita tujuannya makanannya, makanan halal. Bukan karena keutamaan masjid tersebut. Allah alam bissawab. Ini apa, Ustaz, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dari siapa, di mana, Pak? Pak Gunadi dari Kalimantan Timur, ya, Pak Ustaz. Baik, silahkan, Bapak. Ini mau tanya. Anak. Dilanjutkan. Ustaz, Sepertinya Iya, Bapak lanjutkan. Mau bertanya apa pertanyaannya? Tanda-tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu gimana, Pak Ustaz, ciri-cirinya? Baik, itu saja, Bapak. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya ada beberapa tanda kaitan dengan kondisi orang yang meninggal, ya, bahwa itu alamat dia husnul khatimah. Misalnya dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah, ya, ini alamat dia husnul khatimah. Karena ada hadis yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang kalimat penutupan, ya, sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi kalau ada orang yang menghembuskan napas terakhir dalam kondisi apa namanya membaca surah, membaca lafaz kalimatut thayyibah la ilaha illallah, maka dia kita katakan dia husnul khotimah karena dia dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Atau dia misalnya meninggal dalam kondisi sedang beribadah, meninggal dalam kondisi sedang mengaji, kita katakan akhir yang baik, husnul khatimah. Ya, penutupan yang indah, penutupan yang bagus, kan begitu. Ya, begitupun seseorang istiqomah dalam melaksanakan ibadah sampai meninggal, itu husnul khatimah. Artinya dia punya kebiasaan ibadah yang tidak pernah dia tinggalkan sampai dia meninggal, itu husnul khatimah. Sebagian ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang beriman itu meninggal dalam kondisi bi'arakil jabin, yaitu berkeringat apa? Keningnya, ya, disebutkan. Atau meninggal di medan jihad, itu husnul khatimah. Meninggal di medan jihad, medan laga, ketika dia membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu husnul khatimah. Walaupun ya, yang menjadi ukuran pada akhirnya adalah amal, iman dan amal seseorang. Ya, iman dan amal seseorang. Tidak harus orang yang meninggal dalam kondisi kecelakaan dia dianggap misalnya su'ul khatimah, tidak harus. Ya, bisa jadi dia adalah orang yang sangat baik, orang yang soleh, tetapi dia diberikan apa? Fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah sehingga Allah mengangkat derajatnya dan mengampuni dosanya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang terakhir dari Ummu Syafiqri di Sulawesi Barat. Apakah orang tua mendapatkan waris dari harta anaknya yang wafat duluan? Iya, mendapatkan. Ya, ayah bisa, ibu dapat 1/6, ayah bisa dapat 1/6. Dan kalau si anak itu tidak punya anak, ayah bisa dapat 1/6 dan sisa. Ya, dapat ya, orang tua dapat warisan dari anaknya. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali itu yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.